Sada-sada laos dilanglangi doau terlungun-lungun manete kiluki daina dasi mata meringot la kaki daina laso maruju Suman maau para tu dosana tu sanggara sakapona inaang nasai madudu na meole oli daina di ulu salogo songo bulu mi bulu inaang nasai madudu Logo saat hutan indah di luar nadau pos marohani daina tibu dauro siatan opar jalanan di luar nadau Jauh-jauh.